Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan 100 hadis lil hifz pada hadis yang ke-69. Qala an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai hatta akuna, sampai aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai aku ahabba ilaihi, lebih dia cintai, sampai aku lebih dia cintai daripada walidihi, bapaknya, orang tuanya, wa waladihi, serta anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Pertama, terkait dengan hadis ini, tadi sudah kita ketahui bahwasanya sahabat dari hadis ini adalah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 6. Dan hadis ini juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah dengan lafaz, fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku lebih dia cintai. Ahabba bimakna mahbub, af'al bimakna maf'ul, ya, hingga aku lebih dia cintai, min walidihi, daripada ayahnya, orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, tanpa penyebutan wan nasi ajmain. Nah, ini riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Adapun dari sahabat Anas ibn Malik, muttafaqun alaih, dengan lafaz tadi yang lebih lengkap. Baik, barakallahu fikum. Pertama, terkait dengan makna la yu'minu di sini, apakah menafikan mutlak iman, yakni tidak beriman, ataukah menafikan kamal iman, kesempurnaan iman. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, ketika mensyarah hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, mengatakan, la yu'minu qawluhu la yu'minu ay imanan kamilan, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Nah, Kemudian hal yang lainnya, ahabba ilai, di sini ahabba af'ala, af'al, ya, bima'na maf'ul, bima'na maf'ul mahbub. Ya. Karena banyak pemakaian sehingga digunakan lafaz tersebut. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lebih dia cintai daripada walidnya, ayahnya. Sebutkan dalam syarah kenapa tidak disebutkan walidah. Nah, kata pensyarah, sebutkan juga. Nah, ini mimbab aktsariyah, mayoritasnya aghlabiyah, sehingga penyebutan itu mencakup ibu. Nah, mencakup ayah dan ibu. Mencakup ayah dan ibu. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Nah. Kemudian lafaz walad. Lafaz walad di sini umum mencakup ibn dan bint, mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. Demikian pula tidak disebutkan dirinya, dirinya sendiri, ya, sudah mencakup dalam keumuman wan nasi ajma'in. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang tidaklah sempurna keimanan dia hingga menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada ibunya, daripada putra putrinya, daripada manusia semuanya termasuk dirinya sendiri. Sebagaimana dalam kisah atau hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la anta ya Rasulullah, ya, sungguh engkau wahai Rasulullah ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sungguh engkau wahai Rasulullah adalah manusia yang paling aku cintai dari segala sesuatu, dari manusia yang lain kecuali dari diriku. Ya. Engkau adalah makhluk yang paling aku cintai kecuali diriku. Kata Nabi, la walladhi nafsi biyadi, bukan demikian. Ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hatta aku na ahabba ilaika min nafsik. Kau tidak akan sempurna, enggak benar demikian. Ya. Maksudnya apa? Hatta, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, fa innaka al'an wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah saatnya, sekarang ini, demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ya, kata Nabi, al'an ya Umar. Sekarang wahai Umar. Dari hadis ini, kita bisa mengamatik faedah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau, dalam syarah Sahih Muslim. Beliau menukilkan dari beberapa ulama seperti Ibnu Battal, kemudian Al-Qadhi Iyad dan yang lainnya, bahwasanya mahabbah itu ada tiga macam. Al-mahabbah thalathatu aqsam. Kecintaan ada tiga macam. Yang pertama, mahabbatu ijlalin wa i'zamin. Kecintaan sebagai bentuk memuliakan, menghormati. Cinta karena menghormati, memuliakan. Kama habbatil walid, seperti mencintai orang tua. Anak cinta kepada orang tuanya. Kenapa? Karena menghormati, muliakan, menjunjungnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa mahabbatu syafaqatin wa rahmatin. Mahabbah, kecintaan karena kasih sayang, menyayangi, merahmati. Kama habbatil walad, seperti cinta kepada anak. Orang tua, bapak, ibu senang kepada anaknya, kasihan. Punya belas kasihan terhadap anak. Kemudian yang ketiga, wa mahabbatu musyakalatin wastihsanin. Yang ketiga adalah kerja musyakalah sebagai kesempurnaan, ya, hubungan satu sama lain sebagai upaya berbuat baik kepada sesama. Musyakalah wastihsan kama habbati sa'irin nas, seperti mencintai semua manusia. Ya. Semua orang ingin dicintai, dihargai, dihormati, diperlakukan dengan baik. Nah, di sini dalam hadis ini terkumpul tiga jenis mahabbah tersebut. Mahabbah ijlal wa idham, mahabbah syafaqah wa rahmah, kemudian mahabbah musyakalah wastihsan. Nah, barakallahu fikum, ini di antara faedah dari hadis ini. Ya. Ditegaskan oleh Ibnu Battal rahimahullah ta'ala makna hadis. Arti hadis ini, anna min man istakmalal iman, siapapun yang ingin imannya sempurna. Anna man istakmalal iman, siapapun yang ingin imannya sempurna, pengen sempurna imannya. Alima anna haqqan nabi sallallahu alaihi wasallam akadu alaihi. Dia tahu bahwasanya hak Nabi SAW adalah yang terbesar yang harus dia tunaikan. Kalau ingin sempurna imannya, harus mengetahui. Ketahui, fahami bahwasanya haknya Nabi itu hak yang paling besar dari hak makhluk. Min haqqi abihi wa bnihi wa nasi ajma'in. Daripada hak bapaknya, anaknya, dan manusia secara umum. Ya, misalnya dia disuruh memilih antara bertemu, misal. Bertemu dengan Nabi dan bertemu dengan bapaknya, anaknya, atau manusia. Di situ. Mana yang dia pilih? Tentu sebagai konsekuensi kesempurnaan iman, maka dia lebih memilih ketemu dengan Nabi SAW. Misal lagi seorang dituntut untuk membela. Apakah membela Nabi, ataukah ayahnya, anaknya, atau manusia? Ketika dia membela Nabi SAW sehingga mengalahkan pembelaan dia kepada yang lain, maka menunjukkan kesempurnaan iman. Ya. Dan berbagai bentuk perwujudan daripada kecintaan dia kepada Nabi SAW. Ya. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya annal iman, bahwasanya keimanan tatafawat. Ya. Bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Seorang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya. Kecintaan dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda sesuai dengan imannya, sesuai dengan ilmunya. Maka dari sini hendaklah kita mengupayakan, ya, bagaimana mewujudkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuknya? Di antaranya mengenal syama'il Muhammadiyah, bagaimana sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal keutamaan-keutamaan Nabi, mengenal jasa-jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semakin kenal akan keutamaan Nabi dan semakin cinta kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuat bab terkait dengan hadis ini. Beliau membuat bab, babun hubbur rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab cinta kepada rasul itu termasuk daripada iman. Di sini menunjukkan di antara bentuk keimanan adalah amalan qalbu. Cinta kepada Rasul termasuk dari iman. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuat bab dalam syarah beliau. Bab wujubu mahabbati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aktsaru minal ahli wal waladi wal walidi wan nasi ajma'in. Wajibnya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada keluarga, anak, orang tua dan manusia semua. Wa itlaqu adamil iman 'ala man lam yuhibbahu hadhihi al-mahabbah, dan dimutlakkan enggak ada iman bagi orang yang tidak punya kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan memuliakan Nabi, menggunakan sunnahnya dan hal yang semisal itu. Naam. Allahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan ini, semoga semakin menambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.